Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dan pendengar Raja dimanapun antum berada. Alhamdulillah, di malam bulan Ramadan yang penuh barakah ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali bersama pembahasan kitab Durusul Lughatil Arabiyah li Ghairi Natiqina Biha, yang malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali latihan-latihan yang ada pada Ad-Darsul Hadiya Ashar di pelajaran 11. Dan terakhir sedikit mengingatkan apa yang terakhir kita bahas di pertemuan yang lalu, kita sempat membahas tentang Al-Masdar. Kita sempat membahas tentang al-masdar, kata dasar. Di mana al-masdar yang kita pelajari adalah masdar untuk kata kerja yang tiga huruf. Masdar dari kata kerja yang jumlah hurufnya ada tiga, atau yang kita sebut dengan al-fi'lu thulathi. Kata kerja al-thulathi yang hurufnya berjumlah tiga buah. Sebagai contoh misalnya yang sudah kita bahas di pertemuan lalu, ada fi'il dakhala yadkhulu, maka masdarnya adalah dukhulun. Begitu pula kharaja yakhruju khurujun. Kemudian ada kata nazala yanzilu nuzulun. Dan ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu bersama al-ikhwah di studio, dan malam ini alhamdulillah kita kedatangan tamu begitu banyak. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa halakum ya ikhwah? Bukhair? Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang belum selesai di Ad-Darsul Hadiya Ashar di pelajaran 11. Yang malam ini insya Allah kita masuk ke At-Tamrin. Masih di al-thalith ashar. Sahih ya ikhwan? Intahina min at-tamrin al-thalith ashar aw lam nantahi ba'd? Intahina. Latihan 13 sudah selesai? Sudah selesai. Semuanya? Sudah kita baca semuanya? Ya. Alhamdulillah. Tapi tidak mengapa, kita murojaah sedikit. Bagaimana ikhwan? Baik. Nah, kita minta ikhwan studio untuk membaca latihan 12, kemudian latihan 13. Dan setelah itu insya Allah kita masuk ke latihan ke-14. تفضل يا إخوة. نعم. امسك الميكروفون. نعم. من؟ من يقرأ؟ أنت أميكو؟ نعم. أنت الأول. نعم. الثالث عشر. الثالث عشر. نعم. لا لا. التمرين الثاني عشر أقصد. التمرين الثاني عشر. لا تين دو بلس. نعم. ابدأ من هنا. أنت مريد من هنا. وجدت؟ وجدت إيش نعم. تفضل. نعم اقرأ. اقرأ المثالين ثم اكتب مصادر الأفعال مصادر الأفعال الآتية على غرارها. نعم ترجم يا اقرأ. Bacalah dua contoh, kemudian tulislah masdar-masdar dari fiil-fiil berikut ala girariha, seperti seperti cara yang cara pada contohnya. Naam. Naam, tafadhal. Iqra al-mithalain. Iqra al-mithalain ya akhi. Naam. Al-madi. Al-madi dakhala. Dakhala yadkhulu. Al-mudhari yadkhulu. Iqra hakadha. Al-madi. Al-madi. Dakhala al-mudhari yadkhulu al-masdaru dukhulun. Naam. Al-mithal tsani. Al-madi kharaja al-mudari yakhruju al-masdar khurujun. Naam. Dari dua contoh ini bagaimana, apa yang bisa kita simpulkan ikhwan? Yang pertama bahwa kata kerja yang kita baca barusan jumlah hurufnya 3. Maka disebut apa kemarin namanya? Al-fi'lu thulathi. Al-fi'lu thulathi. Apa maksud al-fi'lu thulathi? Kata kerja yang jumlah hurufnya terdiri dari 3. Ada 3. Dakhala, ada dal, kha, lam. Dakhala, 3 huruf. Mudhari'nya yadkhulu. Maka fi'il yang seperti ini, lihat lihat masdarnya, bentuknya dukhulun. Kemudian lihat contoh yang kedua, kharaja yakhruju khurujun. Dari dua contoh ini kita dapat simpulkan bahwa al-fi'lu tsulatsi, kata kerja yang jumlah hurufnya ada 3, masdarnya, wazannya adalah atau rumusnya adalah fu'ulun. Bentuknya seperti fu'ulun, khurujun, dukhulun, hakadha. Begitu dan begitu seterusnya. Di fi'il berikutnya seperti itu. Nah, tafadhal, wasil ya akhil kirim. Ya maulana, tafadhal. Bismillah. Al-madhi, jalasa. Al-mudhari'u, yajlisu. Naam. Al-masdaru, julusun. Naam, wazannya fu'ulun. Naam, julusun, sahih. Ras, yakfi. Yakfi, wasil ya, ya anta masmuka ya akhi? Hafid, sir. حافظ تفضل انت من اين من اي معهد يا اخي تخرجت من معهد لا طيب لا بس اين تعلمت العربيه من قبل مع الاستاذ في كوريا اي ما شاء الله ما شاء الله تفضل تفضل يا اخي الماضي نزل المضارع ينزل نعم المصدر نزول نعم المصدر نزول أحسنت ما معنى نزل ينزل يا حافظ تورن تورن جزاك الله خير واصل يا ربيع الماضي ركب المضارع يركب المصدر ركوب أحسنت ركوب فعول نعم ما معنى ركب يركب يا ربيع نايك سب naik atau mengendarai. Naam. Syukran. Baik. Wasil ya Jatmiko. Ustaz. Al-madi sajada al-mudhari yasjudu al-masdar sujudun. Naam. Mana sajada yasjudu? Sujud ya Ustaz. Sujud. Naam. Wasil ya Maulana. Al-madi Roka'a al-mudhari'u yarka'u al-masdaru yarka'una yarka'un la la la sajara yasjudu sujudun afan sir raka'a yarka'u ruku'un ruku'un ahsant na'am yarka'un hadha al-fi'l al-mudhari' lazalik ya hay la bas la bas khair inshaallah ma mana raka'a yarka'u ruku' ustaz ruku' na'am wasil ya hafiz الماضي صعد صعد صعد نعم المضارع يصعد يصعد اه يصعد نعم وزمنا فاعل فاعل يفعل نعم المصدر المصدر صعود صعود نعم ما معنى صعد يصعد نايك نايك احسنت شكرا يا اخي جزاك الله خيرا Nah, dari tamrin athani ashar yang barusan kita baca ma'asyar al-ikhwah, kita juga sudah jelaskan bahwa perbedaan antara al-fi'l dengan al-masdar, kalau al-fi'l selain mengandung makna pekerjaannya, yang kedua dia mengandung waktu pekerjaannya. Ada sekitar lagi, ikhwan? Nah, sehingga ketika kita mengatakan dakhala, dia mengandung dua hal. Yang pertama pekerjaannya, ini masuk. Kemudian yang kedua ada waktunya, ada penjelasan waktunya. Ala sekedarik? Balas. Ya, ini al-madi. Penjelasan waktu yang telah lampau, telah masuk. Adapun yadkhulu, yadkhulu, perbedaan antara dakhala dengan yadkhulu hanya waktunya saja. Ala sekedarik? Pekerjaannya sama, masuk. Hanya saja waktunya, dakhala yadkhulu, yadkhulu waktunya adalah sekarang atau yang akan datang atau yang sifatnya rutinitas. Nah, Adapun dukhulun masdarnya, dia hanya mengandung makna pekerjaannya saja, tidak ada penjelasan waktunya. Sehingga dukhulun maknanya adalah masuk saja, sudah. Tidak ada penjelasan kapan masuknya, apakah telah masuk atau sedang atau akan masuk, tidak ada penjelasannya. Dia hanya mengandung makna pekerjaan. Wadih ya al-ikhwa? Wadih. Taib. Bacaan 13 tidak usah kita muroja, sudah kita baca di pertemuan lalu. Waktu kita tidak banyak pada bulan Ramadan ini. Kita masuk ke at-tamrin ar-rabi asyar. Silakan ma'asyar al-ikhwa al-akhwat, pendengar dan pemirsa Raja dimanapun antum berada, silakan buka halaman 82. Safa 82, halaman 82. At-tamrin ar-rabi asyar. At-tamrin ar-rabi asyar. Siapkan alat tulisnya. Tulis apa yang kiranya perlu ditulis. Perhatikan di sini at-tamrin ar-rabi asyar. Perintahnya adalah ta'ammalil amthilata. Ta'ammal. Mana ta'ammal ya ikhwan? Perhatikanlah al-amthilata, contoh-contoh. Thumma ajib, kemudian jawablah. Anil as'ilati, dari ajib, kalimat ajib an maksudnya, dan jawablah, sudah termasuk dia. Kemudian jawablah al-as'ilati, soal-soal. Musta'milan amma. Itu mana musta'milan? Dengan menggunakan kata amma. Jadi amma itu yang nanti kita akan gunakan dalam menjawab soal-soal. Dan perlu diketahui masyarakat ikhwah, kalimat amma di sini maknanya adapun. Maknanya adapun. Dan kata ini sering digunakan. Kata ini sering digunakan dalam pembicaraan sehari-hari. Dan biasanya dia disebutkan ketika menyebutkan dua hal atau lebih. Biasanya disebutkan amma ini dalam kasus adanya dua hal yang kita sebutkan dalam kalimat tersebut, atau lebih dari dua hal. Dan akan terlihat di contoh insyaAllah. Kita perhatikan al-mithalul awal. Perhatikan contoh yang pertama. Alif, aina taskununa. Soalnya aina taskununa, mana aina taskununa ya ikhwan? Di mana kalian tinggal? Di mana kalian tinggal? Lihat jawabannya. Ikhwati yaskununa fi mahaji'il jami'ati. Ikhwati, mana ikhwati? Saudara-saudaraku. Kalimat ikhwah mufrad dari kata jamak dari kata apa ya ikhwan? Akhun. Mufradnya akhun. Ikhwati yaskununa, mana yaskununa? Mereka tinggal fi mahaji'il jami'ati. Di asrama. Naam, di asrama kampus. Kalimat mahaji', hada jama' kadhalik, alas kadhalik? Ma mufraduha? Mahaji'. Ma mufradu mahaji'? Mahja'un. Laysa mahji'un, mahja'un. Al-jama' mahaji'u. Mahja'un. Amma ana, lihat ya ikhwan, amma ana, adapun saya, fa'askunu. Lihat ada kata fa di situ. Ada huruf fa. Setelah amma, ada huruf fa. Apa ya ikhwan? Fa. Amma ana fa'askunu ma'a qaribin li. Adapun saya, maka tinggal bersama. Saya tinggal ma'a qaribin dengan nah, bersama kerabat li. Kerabat saya. Nah. Lihat penggunaan amma di sini. Amma di sini tadi sudah Anda sebutkan bahwa biasanya digunakan untuk menyebutkan dua hal. Jadi ada dua hal yang disebutkan dalam kalimat tersebut. Dan di sini antum lihat ada dua hal yang disebutkan. Ada sekali. Yang pertama ikhwati, ini yang pertama. Yang kedua ana. Amma ana, adapun saya. Kemudian perhatikan setelah amma ada huruf fa. Ada huruf fa setelah itu. Amma ana fa askunu. Dan nanti akan lihat lagi di contoh yang kedua, polanya sama, ada fa di sini. Kita lihat di contoh kedua, mudah-mudahan dengan begitu lebih jelas. Ata'rifu al-inkliziyata wal-faransiyata jayidan ya Hamidu? Ata'rifu, bagaimana ata'rifu? Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu al-inkliziyah? Negara Inggris? Bahasa Inggris. Bahasanya. Bahasa. Nah. Wal faransiyata dan bahasa Prancis. Ya jayidan ya Hamidu. Dengan baik. Wahai Hamid. Nah, ada dua hal yang ditanyakan di sini. Ala sekretarik. Ada al inkliziyah dan ada al faransiyah. Maka di sini kita menggunakan amma. Lihat. Amma al inkliziyatu fa a'rifuha jayidan. Terjemah ikhwan. Adapun bahasa Inggris fa'arifuha, maka saya mengetahuinya jayidan dengan lihat setelah amma ada apa ya Huan? Fa. Ada fa. Amma amma alin al-inkliziyatu fa'arifuha jayidan. Adapun bahasa Inggris maka saya mengenalnya mengetahuinya dengan baik. Ada fa di situ. Begitu pula lihat jawaban selanjutnya wa ammal faransiyatu dan adapun pun bahasa Prancis fa darastuha qabla sanawatin fa ada fa di situ fa darastuha apa di fa darastuha maka darastu saya telah mempelajarinya saya telah mempelajarinya kembali ke hal ini kembali ke al-Faransiyya ada dan adapun bahasa Perancis maka saya telah mempelajarinya qabla sanawatin sanawat beberapa tahun yang lalu atau bertahun-tahun yang lalu. Seakan-akan sudah lama lewat dia. Pernah dipelajari tapi sanawat, qabla sanawat yani. Walakinni apa ti walakinni? Akan tetapi saya nasituha telah melupakannya al-ana. Sekarang. Amma wa amma al-faransiyatu fadrastuha qabla sanawat walakinni nasituha al-ana. Akan tetapi saya lupa bahasa Perancis sekarang. Lihat penggunaan amma di sini, ikhwan, sekali lagi biasanya dipergunakan untuk menjelaskan tentang dua hal. Menjelaskan berapa, ikhwan? Dua hal atau lebih. Nah. Kemudian setelah amma, lihat polanya ada fa yang disebutkan. Jangan lupa itu. Ada sekretarik di setiap contoh ada fa semua di situ. Ada sekretarik? Nah, setelah amma ada fa. Dan begitu juga yang akan kita baca sekarang di al-mithal tsalits. Contoh yang ketiga jim, tolong dibaca ya Rabi'. Iqra. Al-kitab ma'aka ya akhi. Ma'aka kita mawjud. Tafadhal. Bikam hadzal kitabu wa hadhihi al-majallah. Majallatu. Naam, bikam hadzal kitab wa hadhihi al-majallatu. Ada berapa yang ditanyakan? Dua Ustaz. Dua. Tarjim awalan. Berapa harga kitab ini dan harga majalah ini? Naam, ahsanta ya akhi. Jawab. Ammal kitabu fahuwa bi 10 riyalat. Riyalatin. Ada sekedarik? Naam Ustaz. Marat tsaniya ammal kitabu ammal kitabu fahuwa bi 10 riyalatin. Naam. Adapun kitab ini dia harganya maka dia harganya dengan 10 real. Naam, harganya 10 real. Nah. Teruskan. Wa ammal majallatu fahiya riyalat. Wa ammal majallatu fahiya bisalasati riyalatin. Naam, wa ammal majallatu fahiya bisalasati riyalatin. Naam, ijlis hunaka ya akhwan. Dan adapun majalah ini maka dia harganya 3 real. 3 3 rial. Ahsant. Lihat ada fa setelah amma. Ada sekali? Oh, bala Ustaz. Nah, fa hiya atau fa huwa sebelumnya semuanya diawali dengan fa setelah amma. Wadih ya ikhwan? Wadih Ustaz. Ini pola yang tidak boleh terlupakan. Harus kondisinya kaidahnya seperti ini. Fa disebutkan setelah amma. Wadih ya ikhwan? Wadih. Baik. Ada 3 soal di sini dan kita bagi-bagi saja ikhwan studio. Nah, Miko, anta al-awwal. Al-awwal. Wa anta ya Maulana al-thani. Ma'am. Wa anta ya Hafiz, anta rakam kam? Al-thani. Naam. Alhamdulillah semuanya baca, sudah baca semua sekarang. Tafadhal. Ya Miko. Bismillah. Thumma ba'da dhalika ya Abdul Ghaffar naftah al-majal lil-mustami'in insyaallah. Al-awwal. Naam. Aina al-mustashfa wa aina Maktabul Baridi. Naam. Di mana? Maratan tanya ya, Miko. Ainal mustashfa. Ainal mustashfa wa aina Maktabul Baridi? Naam, tarjim. Di mana rumah sakit dan di mana kantor pos? Naam. Ammal mustashfa fa amama. Ahsant. Dengarkan ammal mustashfa, maratan tanya. Ammal mustashfa fa amama dzakal masjidi. Ahsant. Wa ammal maktabul bari. Wa amma biduni alif lam. Wa amma. Wa amma atau wa ammal? Ya, wa amma. Wa amma zalik? Wa amma. Wa amma maktabul baridi qaribun minas suqi. Nasita syai'an. Antum lupa sesuatu. Wa amma. Wa amma maktabul baridi faqaribun minas suqi. Naam. Wa amma maktabul baridi fahuwa faqaribun minas suqi. Ahsant. Tarjim ya. Adapun rumah sakit maka dia berada di depan masjid itu. Naam. Dan adapun kantor pos maka dia dekat dari pasar. Ahsant. Barakallahu fiki ya akhi. Fika barakallahu. Ithnan ya Rabi', afwan. Anta Maulana, laysa Rabi'. Atsani. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Utsmanu? Di universitas mana Hamid dan Utsman, di fakultas mana Hamid dan Utsman belajar? Naam, mana tanya ya Maulana? Naam Ustaz. Mana tanya? Fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Utsmanu? Di universitas, di fakultas mana Hamid dan Utsman belajar? Ahsant. Amma Hamidun fayadrusu fi kulliyati tijarati. Naam, fayadrusu fi kulliyati tijarati. Atau amma langsung saja, amma Hamidun fa fi, langsung saja. Naam, bisa begitu. Naam. Pertanyaan tanya, tafadhal. Kita pilih yang ringkas saja. Naam, Ustaz. Amma Hamidun fa fi kulliyati tijarati. Naam, sahih. Khalas, al-jumlah sahihah. Naam. Wa amma Utsmanu fa fi kulliyati tibbi. Naam. Terjem. Adapun Hamid maka belajar di fakultas perdagangan. Naam. At-tijarah, perdagangan atau ekonomi. Atau mungkin naam, ekonomi di sini ya. Naam. At-tijarah memang asalnya artinya perniagaan. Ada sekedarik? Ya. Tapi ada tidak fakultas perniagaan di sini? Perniagaan. Nah, mungkin masuknya dia ke ekonomi. Nah, boleh, istilah yang terdekat untuk kuliah atau tijarah adalah fakultas ekonomi. Nah. Teruskan. Wah. Adapun Utsman, maka dia belajar di fakultas kedokteran. Ahsant. Barakallahu fiki. Al-akhir ya Hafiz. Al-thalis. Aina zahaba abuka wa akhuka? Al-kha wa akhuka. انتكي جيدا أين ذهب أبوك وأخوك؟ نعم هذا خاء. نعم كمانا بابامو bapamu pergi? Kemana bapamu dan saudaramu pergi? Ahsant. Amma abi fadhahaba ilal mustausaf. Fadhahaba ilal mustausaf. Mustausafi. Atau langsung saja amma abi fa ilal mustausafi. Amma abi ilal mustausaf. Ada yang terlupakan? Ada fa yang terlupakan. Ulang. Amma abi fa'ilal mustausaf. Fa'ilal mustausaf ini. Karena kalimat dhahabanya sudah disebutkan di as-su'al. Naam. Wa mafhumun min as-siyaq. Naam. Fahim tu mafhumun min as-siyaq? Ini bisa dipahami dari pola kalimatnya. Ada sekedarik? Naam. Teruskan. Wa? Wa amma akhi fa'ilal saydaliyah. Fa'ilas? Fa'ilas saydaliyah. Naam. Fa'ilas saydaliyah. Fadhahaba ila saydaliyah. Ahsant. Tarjim. Adapun bapakku pergi ke klinik. Maka dia pergi? Maka dia pergi ke klinik. Nah. Dan adapun saudaraku, maka ia pergi ke apotik. Ahsant. Barakallahu fik ya Hafiz. Jazakallahu khair. Naftah al-majal ya Abdul Ghaffar. Tafadhal. Ya. Sekarang giliran Anda pendengar maupun pemirsa Roja di manapun Anda berada untuk berlatih pada latihan ke-14 ini. Menggunakan kata amma digunakan dalam jumlah mufidah. Untuk Anda yang ingin mencobanya dapat menghubungi kami di layanan-layanan telepon 021-823-6543. Baiklah, kita coba sapa untuk menelpon kita yang pertama. Naam. Halo. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana? Iya. Suaranya agak kurang jelas, diperkeras sedikit, Ibu ya. Ya, dengan siapa ini? Ada seperti ada gangguan suara. Naam. Terputus? Iya, mohon maaf. Dapat menghubungi kembali mungkin, Ibu atau saudari yang menghubungi tadi. Kembali bagi Anda yang ingin berlatih bersama kami di latihan ke-14 ini, 021-823-6543. Silakan. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Abu Farhan di Jakarta. Abu Farhan di Jakarta. Apa didengar dengan? Ya. Ya. Halo. Silakan mungkin. Ya. Ya, silakan. Pak, siapa tadi namanya? Abu Farhan. Abu Farhan. Di mana Abu Farhan? Di Pondok Gede, Jakarta. Pondok Gede, Jakarta. Tafadhal. Ma akhir kitab ya Abu Farhan? Ma'aki. Ma'aki. Ya, saut nazal ghair wadihan ya Hamdani. Rakam wahid. Tafadhal, ikra. Rakam wahid. Wahid. Lalu sama ke Abraham, antum angkat sedikit suaranya biar terdengar suara kita di sini kurang jelas. Wahid. Nah. Aina mustasfa wa aina maktabul baridi. Naam. Aina mustasfa wa aina maktabul baridi. Naam. Tarjim saya. Naam. Tarjim anta. Di mana rumah sakit dan di mana kantor pos? Naam. Jawab. Amal mustasfa fa amma zakal masjidu. Maratan saniya ya akhir kirim, sekali lagi. Amal mustasfa. Amal mustasfa fa amma ma zakal masjidu. Fa amma ma zakal masjidu. Zakal masjidu. Begitu Abu Farhan, masjidu. Masjidu. La amama dhakal masjidi. Fa amama dhakal masjidi. Naam. Karena al masjid. Mengapa al masjidi majrur ya Abu Farhan? Ini karena dia adalah badal dari kata dhaka. Dhaka posisinya majrur karena sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Dari amama. Ada sekedarik? Bala. Naam. Adapun al-masjidi badal daripada dhaka. Dhaka majrur, maka badalnya juga harus majrur. Nah. Wasil ya Abu Farhan. Teruskan. Wa amma maktabul baridi fi qaribun minas suqi. Nah, maratan thaniya. Wa amma maktabul baridi. wa amma maktabul baridi fa qaribun minas suqi. Naam, fa qaribun minas suqi, sahih. Tarjim. Adapun rumah sakit, maka amama? Maka di depan masjid itu. Naam, teruskan. Dan adapun kantor pos itu, maka dekat dari pasar. Ahsant. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Abu Farhan. Syukran. Baru gabung ana Ustaz. Alhamdulillah. Nanti mudah-mudahan nanti kita akan sering dengar suara antum insyaallah setelah ini. Jadi selama ini ana kan lewat rekaman terus itu. Alhamdulillah. Bagaimana Abu Farhan? Dengan rekaman antum sudah cukup? Cukup jelas insyaallah? Ya, dari jilid 1 sampai ini ana ikut rekaman aja. Subhanallah. Baru sekarang antum ikut live sepertinya langsung. Jadi masih kaku nih Ustaz. Allah yubarik lak. Allah yusahil lak insyaallah. Mudahkan urusan antum insyaallah. Amin. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Abu Farhan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah dan juga memberikan pemahaman untuk antum. Amin. Ya, masih di latihan ke-14 ini di belakang Abu Farhan. Anda dapat menghubungi kami untuk berlatih bersama di kesempatan malam hari ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Ummu Fudail di Bogor. Ummu Fudail. Tadi yang pertama menelpon, seperti Ummu Fudail. Naam. Ya, ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Naam. Wasili ya Ummu Fudail. Al-thani, naam. Fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Utsmanu? Fi ayyi kulliyatin, maratan thaniya? Fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Utsmanu? Naam. Tarjimi. Di fakultas mana Hamid dan Utsman belajar? Naam. Amma Hamidun fa fi kulliyati tijarati. Naam, sahih. Maratan thaniya, amma Hamidun? Amma Hamidun fa fi kulliyati tijarati. Naam, wasili. Wa amma Utsmanu fa fi kulliyati tibbi. Naam, sahih. Tarjimi la samahti. Adapun Hamid, dia belajar di Fakultas Ekonomi. Ada yang belum terjemahkan kalimat fa? Adapun Hamid, maka dia belajar di Fakultas Ekonomi. Dan adapun Utsman, dia belajar di Fakultas Kedokteran. Ahsanti. Habiskan Ummu Fudail sampai nomor 3. Tafadhali. Tafadhali. Aina dhahaba abuka wa akhuka? Naam. Kemana ayahmu dan saudara laki-lakimu pergi? Naam, berjawab. Amma abi fa ilal mustausafi. Fa ilal mustausafi, ahsant. Wa amma akhi fa ilal saydaliyati. Fa ilal saydaliyati, ahsant. Terjemah. Adapun ayahku, maka ia pergi ke klinik. Naam. Dan adapun saudaraku, maka ia pergi ke apotek. Maka dia pergi ke? Apotek. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair ya Ummu Fudail. Wa jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Afwan Ustaz, ada yang mau ditanyain? Naam, fi su'al, tafadhali. Kalau dalam penulisan tadi fa'ila itu jadinya hamzahnya di atas ya. Naam, jadi fa disambung dengan alif. Fa disambung dengan hamzah. Fa'ila. Penulisan hamzahnya tetap di atas, di bawah alif atau? Tetap di bawah alif. Tetap hamzahnya tetap di bawah alif. Fa'ila tetap di bawah alif. Naam. Faham ti? Jazakumullah khairan. Wa jazakillah khair. Barakallahu fi. Ya. Terima kasih Ummu Fudail yang telah bergabung pula di kesempatan malam hari ini untuk menjawab latihan-latihan pada latihan ke-14 ini. Jazakallahu khair. Naam, Ustaz. Nauid bin al-awal. Baik, kita akan ulangi kembali di latihan ke-14 ini. Untuk Anda penelpon yang belum sempat masuk, kita berikan kesempatan di malam hari ini. Silakan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf agak diangkat suaranya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Umu? Umu Linda, Ustaz di Anis. Mohon maaf, Umu siapa? Kaifahaluk ya, Ustaz. Bila bukhair. Umu siapa ini? Umu Linda, Ustaz. Umu Linda. Nah, ahlan wa sahlan, marhaban biki. Alhamdulillah. Nah, silakan, silakan Umu Linda. Tidak keberatan kalau tiga-tiganya Umu yang baca? طيب لماذا الصوت هكذا يا حمداني ما سمعنا الصوت الأول نعم أين المستشفى وأين مكتب البريدي نعم di mana rumah sakit dan di mana kantor pos نعم أما المستشفى أمام ذاك المسجد ada yang tekan Umu Indah Ammal mustashfa, kemudian apa? Ammal mustashfa. Ada satu huruf yang harus ditambahkan setelah amma. Ammal mustashfa fa am fa ya. Naam, fa. Jangan lupa kan fa. Fa amama dzakal masjidi. Naam, fa amama dzakal masjidi. Naam. Wa ammal maktabu. Wa amma maktab. Maktabul Baridi. Wa amma maktabul Baridi. Teruskan. Qaribu minas sufi. Umu Indah? Ya, Ustaz. Umu Indah seperti tidak dari awal mendengarkan kita seperti Umu. Tadi ini Ustaz. Mana? Wajibnya soal Ustaz. Kurang kedengaran Ustaz. Ya agak kurang jelas nih. Kurang jelas Ustaz. Ya, enggak, sepertinya masalahnya di studio Umu ini. Bukan di telepon Umu bukan. Nah, teruskan Umu. Ya, silakan dilanjutkan. Teruskan? Wa ammal mustashfa. Ammal mustashfa. Fa enggak dari afan. Teruskan wa amma maktabul barid di situ saja. Wa amma maktabul baridi faqaribu minas suqi. Naam, faqaribun minas suq. Sahih. Terjemi. Jawabannya terjemahkan. Adapun rumah sakit maka dia di depan masjid. Naam. Dan adapun kantor pos maka dia dekat dari pasar. Ahsanti. Teruskan. Itsnan. Asani. Fi ayyi kulli ayyi kulliyatin yadrusu Hamidu wa Utsmanu Hamidun fi ayyi kulliyatin yadrusu Hamidun wa Utsmanu Hamidun wa Utsmanu teruskan di fakultas manakah Hamid dan Utsman belajar ahsant amma Hamidu fi kulliyatit tijaratu fi kulliyatit Tijarati wala tijaratu fi kulliyatit dari situ ulangnya fi kulliyatit tijaratu la fa fi kulliyatit tijarati dia sebagai mudhafun ilaih nah teruskan wa amma Utsmanu fa fi kulliyatit tibbi na'am wa amma Utsmanu fa fi kulliyatit tibbi sahih terjemi. Adapun Hamid maka dia belajar di fakultas ekonomi. Iya. Dan adapun Utsman maka dia belajar di fakultas kedokteran. Ahsanti. Teruskan. Al-Tharif. Aina zahaba abuka wa akhuka? Di mana kemana bapakmu pergi dan kemana bapakmu pergi dan saudaramu pergi. Nah, bapak dan saudaramu pergi. Amma abi fa ilal mustawfifi wa fa ilal fa ilal apa tadi Umu? Fa ilal mustawfifi. Mustawsafi. Mustawsafi. Nah. Amma abi fa ilal mustawfifi wa fa ilal wa amma jangan lupa. Wa amma akhi sayyidaliyati. Naam, wa amma akhi fa ila sayyidaliyati. Adapun bapakku maka ia pergi ke klinik. Naam. Dan saudaraku maka dia pergi ke apotik. Ah, santi. Naam. Syukran. Syukran ummu. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Ya. Terima kasih, Bung. Barakallahu fiik wa jazakallahu khair. Sini ada pertanyaan dari pesan singkat Ustaz berkenaan dengan apa yang telah kita baca ini. Kata amma ini Ustaz, ini adalah huruf atau isim atau disebut huruf apa Ustaz? Amma dia masuk ke dalam kategori huruf insyaallah. Nah, amma huruf dan tidak berpengaruh terhadap isim setelahnya dia. Maka di sini kalimat seperti contoh jawabannya amma abi atau amma akhi. Abi dan akhi di situ tetap sebagai mubtada. Tetap sebagai mubtada. Nah, maka dia tidak huruf ini tidak mempengaruhi apa-apa setelahnya. Nah. Ya. Kecuali ya, kecuali nanti ketika dia disebutkan khobar setelahnya. Perhatikan jawaban yang terakhir misalnya amma abi fa'ila. Setelah mubtada kita tahu bahwa mubtada itu akan lengkap kalau setelahnya ada khabar. Ala sekretarik? Kalimat asalnya adalah abi ilal mustausafi. Begitu asalnya. Abi ilal mustausaf. Apa artinya abi ilal mustausaf? Ayahku pergi ke klinik. Nah, di khabar setelah adanya amma, khabarnya harus disebutkan setelahnya huruf fa. Wa amma abi fa ilal mustausafi. Mari sebutkan fa setelah atau sebelum khabar. Naam. Maka dia masuk ke dalam kategori huruf insyaallah. Naam. Huruf. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Ada pertanyaan lain Ustaz? Naam. Di sini ada datang pertanyaan atau pesan singkat ya dari Ummu Anas Sinire. Assalamualaikum Ustaz, pada catatan saya bila amma diikuti dengan maksud kami membacakan ulang. Ya. Pada catatan saya, bila amma diikuti bukan fi'il, maka bersama fa harus ada dhamir. Fahuwa atau fahiyya. Apakah benar ini? Naam, sahih. Maka antum lihat di contoh-contoh. Ada tiga contoh yang kita lihat di sini misalnya. Lihat contoh bagian jim di sini. Lihat contoh bagian jim. Maka di sini kita lihat ada dhamir huwa dan ada dhamir hiya di sini. Nah. Tapi insyaallah tidak jadi masalah selama kalimatnya tidak rusak dan ibarahnya mafhuma, maka insyaallah tidak jadi masalah. Nah. Nah, barakallahu fik. Kemudian pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan masdar Abdullah di Sulawesi Barat. Nah. Ustaz, apa yang dimaksud dengan masdar mim? Masdar mim belum kita pelajari, insyaallah pada waktunya insyaallah. Baik, barakallahu fik. Baik, sudah kita bacakan semua pertanyaan dari pesan singkat. Naam, ada latihan terakhir yang kita akan baca bersama. Naam. Indana at-tamrin al-akhir ya ikhwan. Ada latihan terakhir di sini. Masih ketarik? Ala. At-tamrin al-khamis asyar. Tidak ada soal di sini yang perlu kita kerjakan. Kita hanya diminta untuk ta'ammalil amthilatal atiyata. Mana ta'ammalil amthilatal atiyata? Perhatikanlah contoh-contoh berikut. Naam, perhatikanlah contoh-contoh berikut. Ada tiga contoh di sini. Tolong dibaca Rabi' al-awwal. Al-awwal. Ja'a akhi min Makkati, min Makkata. Min Makkata. Naam. Ja'a akhu li akhun. Ja'a akhun li min Makkata. Naam. Au ja'a ahadun ikhwati. La, laysa ahadun. Ahadu. Ahadu ikhwati. Naam. Sini ahadu sebagai mudhaf. Mudhaf. Nah. Maka tidak boleh ditanwin. Ikhwati mudhafun. Ilaih. Naam. Dari contoh pertama ini, antum punya tiga pilihan kalimat yang antum bisa gunakan dalam mengungkapkan makna yang sama. Jadi tiga kata ini, tiga ungkapan ini maknanya sama sebenarnya. Antum bisa menggunakan ja'a akhi min Makkata. Boleh juga menggunakan ungkapan ja'a akhun li. Karena akhun li artinya akhi. Ada sekretarik? Balas. Atau bisa juga antum menggunakan ja'a ahadu ikhwati. Mana ja'a ahadu ikhwati? Telah datang salah satu saudara. Naam. Ketiga ungkapan ini maknanya satu. Antum bisa gunakan ja'a akhi langsung begitu, atau ja'a akhun li, atau menggunakan ja'a ahadu ikhwati. Ma fi mushkilah. Wadih ikhwan? Wadih. Al-thani. تفضل يا جاد بيكو تفضل الثاني ذهبت لزيارة صديقي نعم ذهبت لزيارة صديق لي لزيارة هكذا يا أخي الكريم لزيارة صديق لي نعم لماذا لزيارة بغن زيارة dia sebagai مضاف مضاف مضاف إلى أبلي تنوين ذهبت لزيارة صديق لي كلمة صديق لي معنى سما seperti صديقي ماذا كذلك؟ بلى أو ungkapan yang ketiga تفضل لزيارة أحد أصدقائي نعم لزيارة أحد أصدقائي ketiga ketiga ungkapan ini sekali lagi muaranya satu makna نعم الثالث تفضل يا مولانا الثالث أسكن مع قريبي نعم apa artinya أسكن مع قريبي saya tinggal bersama kerabatku kerabatku نعم teruskan ungkapan yang kedua أسكن مع قريب لي نعم atau ungkapan yang ketiga مع أحد أقربائي نعم atau kalimat lengkapnya أسكن مع أحد أقربائي نعم واضح يا إخوان؟ إن شاء الله أستاذ نعم terakhir الكلمات الجديدة ini penutup الدرس الحادي عشر pelajaran 11 فضل يا حافظ أنت اقرأ أنت melihat di الكلمات الجديدة banyak banyak sekali bentuk-bentuk فعل ada sekadarik؟ نعم الكلمات الجديدة نعم ما معنى الكلمات الجديدة؟ قال kata-kata baru. Kata-kata baru. Nah. Darosa yadrusu. Naam. Di sini disebutkan al-fi'lul madhi dan al-fi'lul mudhari'. Terjem ya, akhi. Ma mana darosa yadrusu? Belajar. Naam. Teruskan. Nazala yanzilu. Naam. Kita ke sebelah kirinya. Oh, apa? Sakana yaskunu. Naam. Syakara. Apa itu sakana yaskunu? Tinggal. Naam. Teruskan. Syakara yashkuru. Ma mana syakara syukur? Terima kasih. Terima kasih atau bersyukur. Bersyukur. Nah, teruskan. Nazala yanzilu. Naam. Artinya turun. Naam. Bahasa yabahathu. Ma mana bahasa yabahathu? Mencari. Naam. Sa'ida yas'adu. Naik. Naam. Teruskan. Arafa ya'arifu. Mengetahui. Mata yamutu. Meninggal. Meninggal. Ahsant. Syukran ya. Wasil ya Rabi'. Nasi itu. Naam. Saya telah lupa. Ya, nasi itu. Qaribun jama' aqraba'u. Aqraba wala aqriba? Aqribaun. Naam, jama' daripada qaribun adalah aqriba'u. Ahsant. Nah. Teruskan. Artinya kerabat. Kerabat. Unwanun jama' al-jam'u. Al-jam'u anawinu. Anawinu. Naam. Unwan bisa berarti judul. Judul. Bisa berarti alamat. Alamat. Naam. Bisa berarti tanda. Oh, naam. Ada berapa makna? Bisa berarti unwan, bisa berarti tanda judul. Judul? Unwanul kitab, judul bukunya, kada misalnya. Naam, misal. Atau bisa juga berarti alamat tadi kan? Naam. Unwani fi syari', misalkan kampung tengah. Naam. Unwani, mana unwani di sini? Alamat alamatku. Naam. Atau bisa juga berarti apa tadi? Tanda. Unwan tanda. Naam. Wasil, teruskan ya, akhi. Apa jamaknya? Anawinu. Anawinu. Naam. Wasil. Bitaqatun. Al-jam'u bitaqatun. Naam. Bitaqatun. Artinya kartu. Kartu. Ahsant. Mahattatun. Bisa berarti kartu? Bisa berarti kartu identitas? Nah, KTP, bitaqah? Nah. Teruskan. Mahattatun. Al-jam'u mahattatun. Naam. Mana mahattah? Artinya halte atau stasiun. Halte, stasiun, naam. Syukran ya akhi. Khalas. Jazakallah khairan rabi'a. Naam. Teruskan. Wasil ya Yatmiko. Thawbun. Jam'uhu thiyabun. Naam. Baju. Pakaian. Pakaian. Naam. Risalatun. Jam'uhu rosailu. Naam. Jam'uha rosailu. Surat-surat. Naam. Surat. Halakun. Jam'uhu halakuna. Halakuna. Jama' mudhakar salim. Alas kedalik? Naam. Tukang cukur, Ustaz. Tukang cukur. Ahsant. Satu lagi. Mustausofu. Mustausofun. Naam. Mustausofun. Klinik, Ustaz. Naam. Klinik. Naam. Karib. Karib al mikrofon ya. Naam. Satu lagi. Saidaliyatun. Naam. Mana saidaliyatun? Apotik. Ustaz. Apotik. Naam. Syukran ya, akhi. Afan, Ustaz. Ya Maulana, habiskan. Tiga kalimat lagi. Aruzun. Naam, mana aruzun? Beras atau nasi, Ustaz. Naam. Qadimun. Datang. Qadimun datang. Khailun, jam'uhu khuyulun. Naam. Kuda, Ustaz. Naam. Atau mufradat yang lainnya yang sudah kita pelajari, apa sinonimnya? Khailun. Khisanun. Khisanun. Naam. Bisa juga farasun. Kuda punya banyak mufradat untuk kuda. Nah, ini kekayaan bahasa. Bisa faras, bisa hisan, bisa khail, dan seterusnya. Naam. Jazakumullahu khairan ya ikhwan. Barakallahu fikum. Alhamdulillah malam ini kita sudah menyelesaikan Darsul Hadi Ashar, dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang di Darsul Tsani Ashar. Semoga apa yang kita sudah bahas pada malam ini bermanfaat buat kita semua. Dan anda kembalikan ke Abdul Ghaffar. Tafadhal ya Abdul. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan dan bimbingan bahasa Arab untuk di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fiik, semoga dapat berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Melanjutkan pelajaran kita yang insyaallah akan masuk ke pelajaran ke-12 atau ad-darsu tsani asyara. Demikianlah pendengar maupun pemirsa Roja dimanapun anda berada, semoga apa yang kami hadirkan di pembelajaran bahasa Arab di kesempatan malam hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Jazakumullah khairan kepada anda pendengar maupun pemirsa yang ikut berpartisipasi mengikuti pelajaran ini hingga akhir acara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan pemahaman terkhusus di pembelajaran bahasa Arab ini untuk kita semua. Amin. Dan kami undur diri. Jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.